Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita di nas yang terakhir dalam bab yang ke-16 Babu Syafa'ah. Di pertemuan kita terakhir telah dibaca perkataan musannif terkait dengan kalam Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harwani rahimahullah sebagai penafsiran atau penjelasan permasalahan syafa'ah. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullah qala syarih qauluhu qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, huwa kunyatu Syekhul Islam. Abul Abbas merupakan kunyah dari Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah Al-Harwani, Imamul Muslimin, imamnya kaum muslimin, Syekhul Islam rahimahullahu taala. Banyak biografi para ulama terkait dengan beliau. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Ar-Raddul Wafir, perkataan Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lammajtama'tu Ibn Taimiyah, ketika aku berkumpul dengan atau bertemu dengan Syekhul Islam bersama beliau, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina ainaihi. Aku melihat seseorang yang berbagai ilmu itu seolah-olah ada di hadapan beliau, ada di depannya. Ya'khudhu minha ma yurid wa yada'u ma yurid. Beliau bisa atau beliau mengambil ilmu yang beliau inginkan dan beliau tinggalkan apa yang beliau ingin tinggalkan. Nah, yakni menunjukkan kedalaman ilmu beliau rahimahullahu taala dan luasnya. Nah, di antara yang disebutkan alul ilmi pula disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi dalam Tabaqat Ulama'il Hadith, Berkata qala al-allamah Kamaluddin Ibnu Zamlakani, Kamaluddin Ibnu Zamlakani, kana idza su'ila an fannin minal ulum. Syekhul Islam ini kalau beliau ditanya tentang salah satu bidang ilmu, nah sebelumnya kita coba kiaskan di keilmuan-keilmuan atau cabang-cabang ilmu di dunia. Seseorang jika dia ingin mendalam dalam mengetahui sebuah bidang keilmuan, dia akan memberikan perhatian lebih dan fokus terhadapnya, dan mungkin dia akan sedikit mengabaikan bidang atau cabang yang lain. Nah, seorang misalnya ingin berfokus tafannun di bidang kedokteran misalkan. Nah, dia akan mempelajari atau memfokuskan perhatiannya di bidang-bidang yang terkait dengan dia, hal-hal yang terkait dengan bidang kedokteran yang dia geluti. Nah, oleh karena itu mungkin dia akan terluputkan dari berbagai bidang-bidang keilmuan di cabang-cabang yang lain. Itu dia korbankan demi untuk bisa mendalam dalam mempelajari bidang kedokteran tersebut. Makanya kalau seorang dokter ditanya tentang teknik, ya mungkin dia tidak bisa memberikan jawaban secara lengkap atau secara tepat. Demikian pula sebaliknya, orang teknik ditanya tentang sesuatu yang spesifik dalam sesuatu yang khusus dalam permasalahan kedokteran, dia nggak bisa memberikan penjelasan dengan rinci atau dengan tepat. Dan begitulah dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang agama itu kurang lebih seperti itu. Nah, ya, walaupun seorang yang mendalami ilmu agama, dia akan mendalami seluruh hal, semua bidang keilmuan, ya. Nah, dia akan mempelajari ilmu bahasanya, dia akan menggeluti juga ilmu al-hadithnya, mustalahul hadith. Dia juga akan mempelajari tentang usul hadith, usul fikih, kawaidul fikhiyah, nah, ilmu Arab, berbagai bentuk-bentuk ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, kemudian masalah akidah, masalah usul, sunnah, dan yang lainnya. Dia akan coba pelajari semua. Tetapi untuk mendalam di salah satu bidang fan, dia akan memfokuskan di bidang itu secara khusus. Meskipun hal-hal umum di bidang yang lain dia tahu, tapi kalau rinciannya dia akan terluputkan. Tapi jika kita sudah mengetahui kondisi umuman manusia dalam hal itu, kita coba lihat bagaimana penjelasan ahlul ilmi terkait dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata al-allamah Kamaluddin Ibnu Zamlakani, yang disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi dalam Tabaqat Ulama Al-Hadith, kana idza su'ila an fannin minal ulum. Syekhul Islam ini jika ditanya tentang salah satu bidang ilmu, dhanna ra'i wa sami annahu la ya'rifu ghaidha dhalikal fann. Orang yang melihat atau yang mendengar akan menyangka bahwa beliau ini tidak mengetahui bidang keilmuan yang lain, cuma itu saja yang tahu. Kenapa? Karena saking mendalamnya beliau dalam memberikan penjelasan, begitu detail atau rinci apa yang beliau paparkan, ya, sehingga nampak terkesan beliau begitu mendalami bidang ilmu tersebut, ya. Nah, wa hakama anna ahadan la ya'rifuhu mithlahu. Dan dia akan menghukumi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui semisal pengetahuan Syekhul Islam tadi, karena begitu dalam. Ya. Wa kana al-fuqaha min sa'iri tawa'if, dan para ahli fikih dari berbagai ta'ifah, berbagai mazhab, ya, mazhab Hanabila, mazhab fikih, mazhab Syafi'iyah, mazhab Al-Malikiyah, Hanafiyah. Naam. Sebelumnya mazahib ini itu hanya sebagai wasilah untuk seseorang berjenjang dalam mempelajari sebuah permasalahan fikih, ya, sebuah atau apa tahapan-tahapan dalam mempelajari permasalahan fikih, ya. Bukan yang dimaksud di sini taklid, hanya taklid kepada mazhab Syafi'iyah saja atau Malikiyah saja. Tapi itu suatu bentuk sistem pembelajaran dalam rangka untuk bisa fokus agar tidak terpecah-pecah perhatian dalam menggeluti atau menjalani sebuah bidang keilmuan. Seperti misalnya seorang mempelajari fikih dari mazhab Syafi'iyah. Ada kitab-kitab matan atau kitab-kitab fikih Syafi'iyah dimulai dari yang terkecil, kemudian berikutnya. Nah, sehingga dia bisa rinci dalam memahami permasalahan fikih dari mazhab Syafi'iyah tersebut. Mazhab Syafi'iyah mengatakan pendapat permasalahan fikih ini yang rajih seperti ini. Dalilnya ini. Disebutkan dalil-dalilnya, keterangan-keterangan hadis atau nasnya. Nah, maka kata beliau, apabila fuqaha dari berbagai kalangan mazhab, ya, idza jalasu ma'ahu, kalau mereka duduk bersama Syekhul Islam ini, ya, istafadu fi madzahibihim minhu, mereka akan mendapatkan faedah terkait mazhab mereka sendiri, ya, dari Syekhul Islam. Ma lam yakunu arafuhu qabla dzalik, hal-hal yang sebelumnya mereka belum kenali, belum mereka dapatkan dalam mazhab mereka sendiri, ya, sehingga orang-orang kaget. Mazhab Syafi'iyah ketika berbicara tentang permasalahan yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'iyah, ulama atau seorang Syafi'i menyangka Syekhul Islam ini mazhabnya mazhab Syafi'i karena begitu dalam pengetahuannya. Ternyata ketika beliau berbicara dalam mazhab Malikiyah, beliau lebih dalam lagi atau mengetahui dalam juga secara dalam, ya, sama seperti halnya beliau mengetahui permasalahan fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Masing-masing ahlul madzhab mengambil faedah darinya, hal-hal yang sebelumnya mereka belum dapati di madhabnya, seolah-olah itu faedah yang pertama mereka dapatkan. Padahal orang-orang kalau sudah mempelajari madhab tersebut, itu mereka akan mempelajari secara rinci, ya, secara detail. Nah, berbagai permasalahan-permasalahan hukum fikhiyah yang ada di madhab tersebut. Nah, sampai kadang-kadang hal-hal yang tidak umum itu dipelajari dalam permasalahan madhab, kitab-kitab fikih madhab tersebut. Itu pun mereka masih mendapatkan faedah baru dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menunjukkan begitu dalam pengetahuan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wala yu'rafu annahu nazara ahadan fanqata'a ma'hu, dan belum diketahui jika Syekhul Islam berdiskusi dengan seseorang, ya, lalu Syekhul Islam kalah atau terkalahkan dalam diskusi tersebut dan tidak mampu menyampaikan hujahnya. Belum diketahui, belum pernah didengar. Nah, menunjukkan luasnya ilmu beliau yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Dan banyak yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan Syekhul Islam rahimahullah taala. Seorang alim, ulama wa ahli sunnah haqqan. Qala rahimahullah, imamul muslimin, beliau adalah imam kaum muslimin haqqan rahimahullahu taala. Begitu dalam keilmuan beliau rahimahullah, tapi tidak diketahui atau tidak didapatkan riwayat atau keterangan para ulama terkait dengan bentuk-bentuk keangkuhan atau kesombongan dari beliau rahimahullah. Tapi beliau disifati oleh ahlul ilmi dengan tawadhu rahimahu rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah qawluhu qala Abu Hurairah ila akhir. Dalam hadis disebutkan qala Abu Hurairah ila akhir, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atik. Hadal hadis rawahu al-Bukhari. Hadis ini dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Wan Nasa'i an Abi Hurairah. Demikian pula dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wa fihi. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan di dalam lafaz tersebut terdapat wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanah wa lisanuhu qalbahu. Syafa'atku untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, di mana hatinya membenarkan ucapan lisannya dan lisannya membenarkan apa yang ada dalam kalbunya. Nah, yang menunjukkan dia ikhlas dan jujur dalam pengucapan kalimat syahadat tersebut. Ya, amalannya membuktikan kejujuran ucapan tersebut dan kebenarannya. Nah, lafaz ini disebutkan oleh ahlul ilmi, ya, tidak diriwayatkan oleh, tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, tapi riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Harith Ibn Abi Usama, ya, atau bahkan sebelumnya Al-Imam Al-Bukhari dalam Tariqul Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid. Nah, namun dalam sanad riwayat hadis ini terdapat keguncangan, ya. Nah, dari Yazid ibnu Abi Habib, ya, terkadang beliau meriwayatkan dari Muawiyah dari Abu Hurairah. Yazid dari Muawiyah dari Abu Hurairah. Di tempat yang lain, Yazid ibnu Abi Muawiyah ibnu Abi Habib meriwayatkan dari Salim ibnu Abi Salim dari Muawiyah dari Abu Hurairah. Berbeda dengan sanad yang pertama. Sanad yang kedua ini ada tambahan Salim ibnu Abi Salim. Di kali yang lain, ya, beliau meriwayatkan dari Abu Khair an Salim ibnu Abi Salim an Muawiyah an Abi Hurairah. Nah, yakni ada perbedaan riwayat. Nah, ini yang disilakan dengan ittirab, ya. Tidak bisa dipastikan mana riwayat yang benar ini, karena perawinya sama, Yazid bin Abi Habib. Nah, kadang-kadang meriwayatkan dari yang satu, kadang-kadang meriwayatkan dengan perantara satu orang, kadang-kadang meriwayatkan dengan perantaraan dua orang, ya. Dan ya, Muawiyah di sini adalah Muawiyah ibnu Mughith, atau disebutkan pula riwayat yang lain Muawiyah ibnu Mu'attab. Dan Muawiyah ini di perbincangkan oleh para ulama, ya. Al-Hafidh menyebutkan dia seorang yang majhul. Al-Muhim, riwayat ini riwayat yang lemah, ya. Lafaz ini lemah. Yang sahih apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. wa syahiduhu, dan menjadi syahidnya, fi Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, ya. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan untuk mereka doa yang mustajab. Nah, ya, satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Masing-masing setiap nabi itu telah meminta disegerakan doanya. Ya, artinya telah masing-masing telah meminta permintaan tersebut. Wa inni iqtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan aku simpan doaku ini, ya, sebagai sebuah syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yushriku billahi syai'an. Maka syafaat ini akan diperoleh insyaallah atau bagi setiap orang yang meninggal yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau alaihi salatu wasallam. Qala rahimallahu wa qad saqal musannif rahimallahu kalam Syekhul Islam huna. Musannif rahimallahu telah menyebutkan ucapan Syekhul Islam di sini. Faqama maqama syarhi wa tafsir lima fil babi minal ayat. Maka ini menduduki kedudukan penjelasan dan penafsiran, ya, terhadap ayat-ayat dalam bab ini, bab syafaat. Nah, milik siapa syafaat itu? Bagaimana syafaat itu bisa bermanfaat? Maka Syekhul Islam menyebutkan kriterianya dalam penjelasan ini. Nah, maka kata musannif rahimahullah, ini sebagai penjelasan, sebagai penafsiran dari ayat-ayat tersebut, makna dan kandungannya, ya. Wa huwa kafin wafin bi tahqiqin ma'al ijaz, dan itu cukup, ya, telah mencukupi, ya, nah, telah tepat bersamaan dengan ringkasnya penjelasan beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Qala rahimallahu qad 'arafa al-ikhlas bi ta'rifi hasanin fa qala al-ikhlas mahabbatullah wahda iradatu wajhihi intaha. Beliau telah mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang baik. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah mahabbatullahi wahdah, mencintai Allah semata dan menginginkan wajahnya. Nah, wa qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi makna hadithi Abi Hurairah, berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam makna hadith, tentang makna hadith Abu Hurairah, ta'ammal hadal hadith, perhatikanlah makna hadith ini. Kaifa ja'ala a'zama al-asbab allati tanalu biha syafa'atahu tajrid at-tauhid. Bagaimana beliau menjadikan sebab terbesar yang dengannya seseorang bisa memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemurnian tauhid. Aqsama 'indal musyrikin. Ini berlawanan atau kebalikan dari yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin atau yang diyakini anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadatihim wa mualatihim, di mana kaum musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan, meyakini atau mengamalkan, menjalankan, ya, keyakinan bahwa syafaat itu akan diperoleh dengan menjadikan mereka sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat, sebagai yang disembah. Naam. Faqallaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadzib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan persangkaan dusta mereka. Wa akhbara anna sabab asy-syafa'ati tajridut tauhid. Dan beliau beritakan au tajridut tauhid. Beliau beritakan bahwa sebab syafaat itu adalah memurnikan tauhid. Fahina idzin ya'dzanullahu lisyafi'an yashfa', maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan orang yang akan memberi syafaat, akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada yang dikehendaki jika Allah meridhoinya. Berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan tauhid, permasalahan yang prinsip, permasalahan yang mendasar, wajib diketahui setiap muslim dan wajib diamalkan. Wa man jahilal musyrik. Taib. Wa min jahlil musyrik i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa' lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah kama yakunu khawasul muluki wal wulati tanfa'u man walahum. Termasuk kejahilan orang yang melakukan kesyirikan, di mana mereka meyakini bahwa orang yang menjadikannya sebagai wali, orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, sebagai wali, atau sebagai pemberi syafaat, untuk memberikan syafaat kepadanya, bahwa ia akan bisa memberikan syafaat dan memberikan manfaat untuknya. Sebagaimana, jadi mereka kiaskan, sebagaimana orang-orang khususnya para penguasa dan raja, ya, di dunia ini, ya. Nah, kita mengetahui para pemimpin, pemimpin apa saja, pengusaha, pemimpin atau instansi tertentu. Nah, dia tidak akan mampu bekerja sendiri, ya. Dia akan memiliki wakil-wakil, ya. Nah, yang sangat dipercaya, ya, dalam memberikan informasi dan dalam memberikan masukan untuknya. Nah, seluruhnya, karena manusia ini pada dasarnya serba kekurangan, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pihak yang lain. Nah, orang-orang khusus ini, ya, nah, para raja memiliki orang khusus, penasihat khusus, ya. Nah, itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan sebuah rekomendasi ataukah sebuah bantuan untuk pihak ketiga atau pihak yang lain, ya. Tanfa'u man walahum, mereka ini akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang menjadi penolongnya, orang yang dekat dengannya, ya. Dia akan katakan misalnya, Pak Raja, wahai Baginda Raja, tolong si fulan itu, dia itu begini, dia itu butuh bantuan, dia begini dan begitu, karena dia kenal dengan orang tersebut. Maka yang akan disodorkan nama untuk dibantu adalah orang yang dekat dengannya, ya. Nah, yang dia inginkan dan seterusnya. Seperti itu. Mereka kiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia atau penguasa di dunia. Walam ya'lamu annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznih. Namun mereka tidak mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wala ya'dan fi syafa'ati illa liman radiya qawlahu wa 'amala. Dan mereka tidak tahu bahwa Allah tidak mengizinkan dalam hal syafaat ini kecuali untuk seorang yang Allah meridhai ucapan dan perbuatannya. Nah, dan Allah tidak meridhai kesyirikan, kekufuran. Wala yadhal ibadihi al-kufra. Allah tidak ridha kekufuran kepada dilakukan oleh hamba. Nah. Kama qala ta'ala fil faslil awal, sebagaimana Allah berfirman tentang hal yang pertama, yakni tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya tidak bisa langsung memberi syafaat, minta izin dulu. Beda dengan manusia. Manusia ini bisa langsung memberikan syafaatnya tanpa meminta izin. Dia akan bisa mengatakan kepada raja tersebut, raja, tolong bantu si fulan, dia itu begini, begini, begini. Nah, seperti itu. Wa fil fasli tsani, pada kalimat yang kedua atau pada hal yang kedua, yakni tidak ada seorang pun yang akan diizinkan oleh Allah dalam memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada atau untuk siapa yang Allah ridhai. Nah, jadi setelah izin, setelah itu ridha dari Allah, itu baru bisa syafaat itu terjadi. Tanpa itu tidak ada syafaat yang diterima. Wa baqiya faslun tsalits, tersisa fasli atau bagian yang ketiga. Wa huwa annahu la yadhha min al-qawli wal 'amal illa tauhidu, yaitu Allah tidak ridha dari ucapan dan amalan kecuali tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa tiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa hadi thalathatu fusulin taqaw syajaratasy syirki min qalbi man wa'aha wa aqalaha. Inta, maka ini tiga perkara, tiga hal yang akan memutuskan pohon kesyirikan dalam permasalahan syafaat ini dari kalbu orang yang memahaminya. Intah. Wa dzakara aidan rahimallahu anna syafa'ata sittatan wa. Dan yang terakhir, Ibnu Qayyim rahimallahu menyebutkan bahwa syafaat itu 6 macam. Ada 6 jenis, perhatikan ini. Nanti insyaallah akan disebutkan atau dinukilkan nas asli terkait dengan insyaallah. Al-awwal, yang pertama, asy-syafa'atul kubra. Syafaat kubra. Allati yata'akharu anha ulul azmi alaihimus salatu wassalam hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang para nabi dan rasul yang digelari dengan ulul azmi, ya, itu menolak, nah, dari permintaan syafaat tersebut. Permintaan tersebut, yakni kisah di mauqif ketika manusia sudah disebutkan, manusia dalam kondisi mereka dibangkitkan, ya, masing-masing begitu merasa kesulitan, ya. Nah, di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia dalam kondisi menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memulai penghisaban mereka dalam waktu yang begitu lama yang hanya Allah yang mengetahui waktu kadarnya. Maka manusia pun mereka sudah gelisah. Mereka kemudian meminta kepada para nabi, datang kepada Nabi Allah Adam, seterusnya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam dan diantaranya ulul azmi minar rusul, mereka menolak dari memenuhi permintaan tersebut. Hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hingga permintaan itu berakhir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fayaqul, ana laha. Lalu beliau mengatakan, iya, itu milikku. Aku yang akan melakukannya. Wa dzalika hina yarghabul khalaiq ila al anbiya. Ini tatkala makhluk, tatkala seluruh manusia itu berusaha dan mengharapkan kepada para nabi agar mereka bisa meminta kepada Allah agar segera diputuskan. Liyashfa'u lahum ila rabbihim, agar memberikan syafaat untuk makhluk ini, untuk manusia itu, ya, agar mereka bisa segera diputuskan kepada Rabbnya. Hatta yurihahum min maqamihim fil mauqif, sehingga mereka bisa beristirahat dari penantian atau berdirinya mereka di mauqif itu. Wa hadhihi syafa'atun yaqtassu biha la yusyrikuhu fiha ahad. Ini merupakan syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang menyertai beliau di dalamnya. Nah, ya, beliau tidak langsung meminta syafaat, berdoa langsung kepada Allah, tidak. Tetapi beliau sujud terlebih dahulu, bersungkur, lalu kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan saat itu, yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada beliau saat itu, yang belum pernah diajarkan kepada makhluk pun sebelumnya. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, irfa ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa' was'al tu'fa. Nah, ini syafaat yang pertama, syafaatul uzma, syafaat di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar segera diputuskan keputusan hamba sehingga orang-orang yang beriman mereka bisa mendapatkan istirahat, mereka segera bisa beristirahat dari kengerian dan kesulitan di hari mauqif tersebut, ya, di hisab, kemudian sirat, ada mizan, ada sirat, melalui sirat, lalu kemudian ujungnya mereka bisa masuk jannah. Atsani, yang kedua, syafa'atuhu li ahli al-jannati fi dukhuliha, syafa'at beliau SAW untuk penduduk jannah agar bisa masuk ke dalam jannah, karena yang pertama kali akan membuka pintu jannah adalah Nabi SAW. Beliau akan minta untuk dibukakan. Beliau yang pertama kali masuk, ya, sehingga syafaat beliau SAW itu pun khusus dalam memasuki jannah tersebut. Waqad dzakaraha, umat ini, umat yang terakhir, ya, nahnul akharun, ya, wal awwaluni awwaluna yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, kami ini umat, kita ini umat yang terakhir, namun akan menjadi umat yang pertama di hari kiamat, pertama di hisab, ya, pertama yang akan dihisab dan menjalani proses-proses tersebut. Sehingga Nabi SAW adalah yang pertama masuk ke dalam jannah. Waqad dzakara Abu Hurairah fi haditsihi al-tawil muttafaq alaih, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadits Bukhari Muslim, hadits yang panjang. Ats-tsalits, yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal usati min ummatihi qad istaujabun nar fayashfa'u lahum an la yadkhuluha. Syafa'at beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kaum dari para pemaksiat, ya, dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah diharuskan, telah ditetapkan masuk, telah diharuskan masuk neraka, mungkin bahasa yang tepat, yang berhak masuk neraka, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka sehingga mereka, ya, tidak jadi masuk neraka, yakni diselamatkan oleh Allah, ya, dengan sebab syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jenis yang ketiga. Arabi, jenis yang keempat, syafa'atuhu fil usati min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidhunubihim. Syafaat beliau kepada ahli maksiat, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, yang mereka telah masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka, lalu kemudian dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam mereka dikeluarkan setelah disiksa dalam neraka. Nah, wala haditsu biha mutawatirah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits-haditsnya telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad ajma' 'alaiha as-sahabah, dan para sahabat telah sepakat di atasnya. Wa ahlu sunnah qatibah, demikian pula ahlu sunnah sepakat seluruhnya. Wa badda'u man ankaraha wa sahibu bihi wa sahu bihi min kulli janib wa nadau 'alaihi bidhalal, dan mereka menyatakan bid'ahnya orang yang mengingkari syafaat, ya, dan mereka bersikap tegas dan menyerukan bahwa mereka, orang-orang yang mengingkari syafaat itu, orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang sesat. Karena hadits-haditsnya sampai pada derajat mutawatir, ya, mengingkari hal itu, ya, adalah berarti mengingkari hadits-hadits Nabi SAW yang begitu banyak yang menunjukkan penentangan terhadap hadits-hadits Rasul SAW dan akidah yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, mereka dari kalangan Khawarij wal Mu'tazilah yang mengingkari syafaat. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab kenapa ahlul bid'ah mereka mengingkari syafaat ini, karena mereka hendak mempertahankan sebuah keyakinan, keyakinan sesat mereka bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Apabila masuk neraka, maka mereka tidak lagi akan keluar selama-lamanya. Nah, sehingga syafaat ini, syafaat itu akan membatalkan keyakinan mereka itu. Nah, keyakinan sesat mereka tersebut. Nah, inilah, ya, kesesatan itu akan menimbulkan atau akan membentuk sebuah kesesatan yang baru. Ya, nah, kemaksiatan akan mengajak kepada kemaksiatan berikutnya, kesesatan akan mengajak kepada kesesatan berikutnya, sebagaimana ketaatan itu mengajak kepada ketaatan berikutnya. Nah, demikian ahlul bid'ah wa dhalal. Ya, kegembiraan bagi ahli sunnah ketika mereka mengambil akidah dan keyakinan mereka dari Al-Quran wal hadith, Al-Quran wal sunnah, Al-Kitab wal sunnah, ala fahmi salafi hadhihi al-ummah, dari kalangan para ulama, sahabat, wa tabi'in wa atba'uhum wal a'immah. Al-khamis, yang kelima, syafa'atuhu liqaumin min ahli al-jannati fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafa'at beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kaum dari kalangan ahlul jannah untuk semakin diangkat, ditambahkan pahalanya dan diangkat derajatnya. dari kalangan ahlul jannah tersebut. Wa hadhihi mimma lam yunazi fiha ahadun, dan ini termasuk perkara yang tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Wa kulluha mukhtasatun bi ahli al-ikhlas alladziina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'an, dan ini seluruhnya khusus kepada ahlul ikhlas, mereka orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafun ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', dan berikanlah peringatan dengannya kepada orang-orang yang takut, orang-orang yang mengkhawatirkan mereka akan dibangkitkan menuju Rabbnya, yang mereka tidak memiliki selain Allah sebagai penolong dan tidak pula memiliki satupun pemberi syafaat. Ini yang kelima. Sadis yang keenam, syafa'atu fi ba'di ahlihi al-kuffar min ahli al-jannah min ahli an-nar hatta yukhaffaf 'adabu. Syafaat Nabi SAW kepada sebagian orang-orang kafir dari penduduk neraka hingga diringankan siksanya. Wa hadha khassatun bi Abi Thalib wahda, dan ini khusus hanya kepada Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ini karena apa yang beliau lakukan di masa hidupnya, dan itu khusus hanya kepada Abu Thalib. Tidak ada untuk yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzibus Sunan, dalam syarah Sunan Abu Daud. Wa qad waradat ahaditsus syafa'ati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min haditsi Anas wa Abi Sa'id wa Jabir wa Abi Hurairah wa Auf ibn Malik al-Asy'i wa Abi Dzar wa Ibnu al-Jada'a wa yuqalu Ibnu Abil Jada'a wa Utbah ibn Abi Ubaid ibn Abdin as-Sulami wa Imran ibn Husain wa Hudzaifah kulluha fis sahih. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, telah ada hadis-hadis syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Abu Hurairah, Auf ibn Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Sangat banyak. Itu yang disebutkan oleh para ulama mencapai tingkatan mutawatir. Hadis yang banyak jalurnya. Seluruhnya dalam sahih. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut. Lalu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Faqad tadammanat hadhihi al-ahadithu khamsata anwa'in min asy-syafa'ah. Hadits-hadits ini telah mengandung atau mencakup 5 jenis syafaat. 5 jenis. Di sini disebutkan 6, ya. Yakni musannif rahimahullah menyebutkan secara makna. Secara makna Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 5 jenis, ya. Yang pertama adalah syafaatul uzma yang tadi disebutkan, ya. Kemudian yang kedua syafaat untuk penduduk jannah, masuk ke dalam jannah, yang sini sebutkan jenis yang kedua, ya. Atsalits yang ketiga, syafa'ah fi dukhuli man la hisaba alaihim aljannah, ya. Syafaat untuk memasukkan mereka orang-orang yang digolongkan dalam orang-orang yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adab, ya. Nah, itu Nabi SAW juga memberikan syafaat seperti kepada Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala, bahwa beliau tergolong dalam golongan orang-orang yang masuk jannah bi ghairi hisab wala adab. Kemudian jenis yang keempat, asyafaatu fi ikhraji qaumin min ahli tauhid minan nar. Syafaat untuk mengeluarkan mereka dari kalangan ahli tauhid dari neraka setelah mereka disiksa, dikeluarkan dari neraka. Ini jenis yang keempat. Jenis yang kelima, ya, fi takhfifil azab an ba'dhi ahli an-nar, ya, syafaat untuk meringankan sebagian azab dari sebagian penduduk neraka, dan itu khusus kepada Abu Thalib. Ya, khusus kepada Abu Thalib. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa yabqa naw'ani yadhkuruhuma katsirun minan nas. Masih ada dua yang lain yang banyak disebutkan oleh manusia. Dua jenis syafaat. Yang pertama, fi qaumin istaujabun nar fayushfa' fihim an la yadkhuluha. Jenis yang pertama adalah jenis syafaat untuk kaum yang mereka telah berhak masuk neraka. Lalu syafaat itu diperuntukkan agar mereka tidak jadi masuk neraka. Nah, ini yang beliau sebutkan di matan di sini, ya, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wahadan nau lam aqif ilal an ala haditsin yadullu alaih. Kata Ibnu Qayyim, jenis ini hingga saat ini aku belum mengetahui dalilnya. Saya belum mengetahui nas yang menunjukkan terhadapnya. Itu jenis yang pertama yang banyak disebutkan oleh oleh manusia, kata beliau, oleh orang-orang. Jenis yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liqaumin minal mu'minin fi ziyadati tsawab wa rif'ati darajat. Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kaum dari kalangan mukminin agar semakin ditambahkan pahalanya dan semakin diangkat derajatnya di dalam jannah. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Ini pula kata beliau termasuk jenis yang banyak disebutkan, ya. Nah, dari selain lima jenis yang beliau sebutkan. Ini mungkin atau di antara yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadis doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah yang meninggal, ya. Allahumma rafa' darajatahu fil mahdiyyin, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah, ya Allahummaghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah dan tinggikanlah, angkatlah derajatnya di jannah, ya, di dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tahdzibus Sunan. Dengan demikian berarti kita telah menyelesaikan bab yang ke-16, bab syafa'ah. Intinya bahwa syafaat itu adalah syarat, ya, ahli sunnah mereka menetapkannya. Ada syafaat itu, syafaat terbagi menjadi dua, syafaat manfiyah wa syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang dinafikan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan asy-syafi' dan meridhai al-masyfu', ya, Allah izinkan dan Allah ridhai. Nah, baru kemudian mereka diperkenankan untuk memberikan syafaat. Itu syafaat yang musbatah. Adapun kalau atau apabila salah satu dari hal tersebut tidak diwujudkan atau tidak ada, yakni dari kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang dimintai itu orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan iyadan billah, maka syafaat itu syafaat yang tertolak, syafaat yang tidak bermanfaat. Ya, la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaat yang apa? Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari satu syafaat pun nanti di yaumil qiyamah. Ya, ini orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Naam. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Berikutnya insyaallah kita masuk pada bab yang ketujuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Bab 17, ya, insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.